Pernah nggak sih kamu lagi di kamar, terus tiba-tiba kecium wangi masakan gitu dari dapur? Atau mungkin pas lagi minum es teh, terus es batunya kamu biarin aja di meja, lama-lama kok jadi air? Sering banget itu kejadian sehari-hari ya. Iya kan? Nah, ternyata semua itu ada hubungannya loh sama sains. Intinya tuh di konsep zat dan perubahannya. Hari ini kita mau coba mulik bareng nih materi dari sumber yang kamu kasih, kutipan buku IPA SMP kelas 7. Betul, kita coba bedah bareng-bareng ya. Jadi bukan cuma baca ulang, tapi kita gali lebih dalam. Apa sih sebenarnya materi itu? Kenapa wujudnya bisa beda-beda? Ada padat, cair, gas? Terus gimana ceritanya materi bisa berubah? Dari satu wujud ke wujud lain atau malah jadi zat yang baru sama sekali? Nah, itu dia. Dan juga kenapa sih ada benda yang bisa ngapung santai di air, tapi yang lain langsung aja kita nyemplung ke dasar? Kita coba ungkap penjelasan di baliknya, langsung dari sumber yang ada. Siap ya? Siap. Oke deh, yuk kita mulai aja penjelajahan kita ke dunia zat ini. Kita mulai dari dasarnya dulu kali ya. Materi itu apa sih? Sumber ini bilang, gampangnya materi itu ya semua benda di sekitar kita. Iya, semua yang punya massa dan menempati ruang. Nah, di awal tuh ada gambar sama aktivitas gitu kan. Ada balon, kayu, air teh, asap. Itu kan beda-beda ya. Kenapa dikelompokinnya beda? Ingat nggak waktu SD? Padat, cair, gas. Iya. Itu dia wujud-wujud materi. Sekarang kita sebutnya materi aja semua itu. Contoh paling gampang ya air. Bener banget. Air bisa jadi es, itu padat. Bisa jadi air biasa yang kita minum, itu cair. Atau jadi uap air pas kita masak air, itu gas. Zatnya sama, H2O. Tapi kok sifatnya beda-beda? Nah, itu pertanyaannya. Sumber ini ngajak kita ngamati langsung sifatnya. Misal nih, batu. Kamu pindahin dari gelas ke mangkok, bentuknya ya tetap batu kan? Iyalah, tetap. Beda sama air. Kalau air kamu tuang ke mangkok, ya bentuknya jadi kayak mangkok, ngikutin wadahnya. Terus ada lagi percobaan soal ditekan-tekan itu, kompresibilitas. Oh, yang pakai suntikan itu ya? Betul. Kalau suntikan isinya udara alias gas, wah gampang banget ditekan. Tapi coba isi air. Cair kan? Lebih susah. Apalagi kalau bisa diisi benda padat, wah susah banget pasti. Kenapa ya bisa gitu? Nah ini nih, ini yang menurutku keren banget penjelasannya. Jawabannya tuh ada di sesuatu yang gak kelihatan mata, model partikel. Jadi bayangin aja semua materi itu isinya bagian super kecil namanya partikel. Partikel ini gak diem aja, tapi gerak terus dan saling tarik-menarik. Tepat, perbedaan wujud zat itu kuncinya di situ, di susunan sama gerakan partikelnya. Coba bayangin zat padat. Partikelnya tuh rapet banget, kayak orang baris rapi. Teratur. Kayak orang lagi upacara gitu ya. Rapet, nggak bisa gerak bebas. Nah, iya. Cuma bisa geter-geter di tempat aja. Makanya zat padat keras, bentuknya tetap, terus susah ditekan. Udah mentok, nggak ada ruang kosong. Oke. Terus kalau cair? Kalau cair, partikelnya masih deketan, tapi udah nggak serapi padat. Ada celah-celah dikit. Mereka bisa gerak, bisa geser-geser posisi. Makanya zat cair bisa ngalir, bentuknya ngikutin wadah. Agak lebih bebas gitu ya geraknya. Betul. Nah, kalau gas, wah ini beda lagi. Partikelnya jauh banget jaraknya satu sama lain. Geraknya acak cepet banget ke segala arah. Kayak anak kecil lagi main di lapangan luas gitu ya, lari sana-sini. Haha, bisa jadi. Makanya gas gampang banget ditekan karena banyak ruang kosongnya. Terus dia bisa nyebar ngisi seluruh ruangan. Coba deh, lihat gambar visualisasinya di buku, itu jelas banget. Iya. Jadi itu ya rahasianya kenapa gas gampang ditekan. Karena partikelnya jauh-jauhan. Masuk akal. Dan, berarti ini juga jawaban kenapa kita bisa nyium bau masakan dari dapur tadi ya? Gara-gara gerakan partikel gas. Persis. Itu namanya proses difusi. Partikel bau masakan itu kan gas ya? Nah, dia gerak acak dan cepat. Nubruk-nubruk partikel udara lain, terus nyebar kemana-mana. Sampai akhirnya masuk ke hidung kita. Betul. Dan otak kita langsung ngenalin, wah ini bau rendang. Gitu kira-kira. Makanya kalau masakan panas, baunya lebih cepat kecium, kan? Partikelnya gerak lebih cepat lagi kalau suhunya tinggi. Oh gitu ya. Nah, ngomongin bau nih, ada fakta sains yang lumayan wow di buku ini. Katanya manusia punya sekitar 5 juta sel reseptor bau. Banyak ya. Kedengarannya banyak, tapi coba bandingin sama anjing. Berapa emang? Anjing itu bisa sampai 220 juta. Jauh banget kan? Makanya anjing pelacak jago banget nyari barang atau orang hilang. Pantesan. Tapi katanya ada yang lebih jago lagi ya? Ada. Penelitian bilang gajah Afrika itu juaranya soal gen penciuman. Dia punya sekitar 2.000 gen reseptor bau. Manusia cuma 350-an, anjing 1.100-an. 2.000? Kebayang nggak sih? Tajamnya kayak apa penciuman gajah? Mungkin dia bisa nyium bau air dari jauh banget ya? Bisa jadi. Mungkin gitu cara mereka nemuin sumber air di padang sabana. Keren banget sih. Oke. Kita udah ngerti nih soal materi sama partikelnya. Sekarang kita geser dikit ke transformasinya. Gimana materi itu bisa berubah? Nah, materi ini nggak diam aja. Dia bisa berubah. Yang paling sering kita lihat ya, perubahan wujud. Contohnya tadi, es batu dikeluarin dari freezer, ditaruh di meja. Jadi air. Meleleh itu ya namanya? Betul. Meleleh atau mencair. Perubahan dari padat ke cair. Kalau kita lihat dari kacamata partikel lagi nih ya. Gimana tuh? Pas es kena panas, kan dia dapat energi. Nah, energi ini bikin partikel es getar makin kenceng. Getarannya makin kuat, akhirnya dia bisa lepas dikit dari pegangan teman-temannya. Jaraknya jadi agak renggang, susunannya nggak rapi lagi. Jadi bisa gerak lebih bebas. Nah, itu dia. Mulai bisa geser-geser, jadilah wujud cair. Suhu pas dia mulai meleleh, itu namanya titik leleh. Kalau air ya 0 derajat Celcius. Berarti kalau membeku, kebalikannya ya? Partikelnya kehilangan energi, jadi geraknya melambat, terus rapi lagi gitu. Di panasnya pindah ke lingkungan yang lebih dingin. Partikelnya melambat, gaya tariknya jadi lebih kuat lagi buat nangkep mereka. Mereka merapat, nata diri jadi teratur lagi, jadi es. Cuma bisa getar di tempat, itu membeku. Suhu pas bekunya ya titik beku, buat air sama, 0 derajat Celcius juga. Oke deh, paham. Nah, kalau air cair terus kita panasin lagi, sampai muncul gelumbung-gelumbung gitu. Itu namanya mendidih. Perubahan dari cair ke gas, tapi terjadinya di seluruh bagian cairan, nggak cuma di permukaan. Dan terjadinya di suhu tertentu, namanya titik didih. Air 100 derajat Celcius ya? Betul, pada tekanan normal. Ini agak beda sama menguap biasa ya. Kalau menguap, kayak jemur baju, itu juga cair jadi gas. Tapi cuma di permukaan. Dan bisa terjadi di suhu berapa aja di bawah titik didih. Oh, jadi mendidih itu kayak penguapan versi ngebut gitu ya? Hahaha, bisa dibilang gitu. Terjadi serentak di seluruh cairan. Nah, kebalikannya dari gas jadi cair, itu mengembun atau kondensasi. Kayak pas kita lihat ada titik air di luar gelas es. Iya, sering lihat itu. Oke, jadi ada meleleh, membeku, menguap, mengembun. Ada lagi nggak sih? Ada dua lagi yang agak unik. Pertama, menyublim. Ini dari padat langsung jadi gas, nggak pakai jadi cair dulu. Contohnya apa tuh? Es kering buat efek asap panggung itu loh, itu karbon dioksida padat yang langsung jadi gas. Atau kapur barus di lembari, lama-lama kan habis. Itu menyublim juga. Oh iya, kapur barus. Terus yang satu lagi? Kebalikannya, mengkristal atau deposisi. Ini dari gas langsung jadi padat. Contohnya kayak terbentuknya embun beku pas malam dingin banget. Dan yang penting diingat, tiap zat murni itu punya titik leleh dan titik didih khasnya masing-masing. Kayak sidik jarinya gitu. Beda-beda ya, tiap zat. Kayak besi tadi. Titik lelehnya sampai 1.500-an derajat. Gila panasnya. Banget, beda jauh sama air. Nah, ini nih pertanyaan lagi. Kan perubahan wujud tadi kayak bolak-balik ya. Es jadi air, air bisa jadi es lagi. Apa semua perubahan materi bisa dibalikin gitu? Kayaknya nggak semua ya. Contohnya, kertas dibakar jadi abu. Kan nggak bisa jadi kertas lagi. Nah, pertanyaan bagus banget. Kamu benar, nggak semua bisa dibalikan. Disinilah kita ketemu dua jenis perubahan. Perubahan fisika sama perubahan kimia. Apa tuh bedanya? Perubahan fisika itu cuma mengubah tampilan atau wujudnya aja. Zatnya sendiri nggak berubah. Ya contohnya semua perubahan wujud tadi. Meleleh, membeku, menguap, itu fisika. Atau kayak ngelarutin gula di air. Gulanya ya tetap gula, airnya ya tetap air. Cuma nyampur aja. Kalau airnya diuapin, gulanya bisa balik lagi. Nyobek kertas juga fisika dong, kan tetap kertas. Betul, cuma ukurannya aja yang berubah. Sifatnya biasanya reversible, bisa balik lagi. Walau kadang susah ya nyambungin sobekan kertas, siklus air di alam itu juga contoh perubahan fisika skala besar. Oke, ngerti. Berarti kalau perubahan kimia? Nah, kalau perubahan kimia ini beda. dia menghasilkan zat baru. Zat yang sifatnya beda sama sekali dari zat awalnya. Ada reaksi kimia di situ. Contohnya? Yang tadi, kertas dibakar jadi abu. Iya, itu contoh klasik. Abunya kan beda banget sama kertas. Contoh lain banyak banget. Nasi dimasak dari beras, besi jadi karatan, petasan meledak, adonan kue ngembang pas dipanggang, bahkan ngecat rambut. Wah, banyak ya ternyata di sekitar kita. Terus ini bisa balik lagi nggak? Umumnya nggak bisa. Irreversible. Makanya beda sama fisika. Biasanya ada tanda-tandanya juga kalau terjadi perubahan kimia. Bisa ada perubahan warna, muncul gas, gelembung, terbentuk endapan, atau ada perubahan suhu atau cahaya. Sip. Jadi jelas ya bedanya, fisika cuma ganti penampilan, kimia itu jadi sesuatu yang baru. Oke, kita ganti topik dikit nih, tapi masih nyambung soal sifat materi. Pernah kepikiran nggak kenapa sih kalau kejatuhan batu bata itu sakit banget, tapi kalau kesiram air seember, ya basah aja, padahal ukurannya mungkin mirip? Pertanyaan menarik. Ini ada hubungannya sama konsep kerapatan atau nama lainnya massa jenis. Massa jenis ya? Gimana tuh konsepnya? Intinya, massa jenis itu ngukur seberapa banyak massa zat dalam volume tertentu. Jadi, seberapa padat sih partikel-partikelnya dalam satu ruangan? Rumusnya massa dibagi volume. Oke, massa dibagi volume. Terus hubungannya sama batu bata dan air tadi? Nah, dalam volume yang sama, misalnya satu ember itu, massa total partikel batu bata tuh jauh lebih gede daripada massa total partikel air. Kenapa? Ya karena partikel zat padat, batu bata, itu jauh lebih rapat susunannya dibanding zat cair, air. Oh, jadi karena lebih padat, massanya lebih besar di volume yang sama, makanya massa jenisnya lebih tinggi. Tepat. Kalau bendanya bentuknya bagus, kayak kubus atau balok, gampang hitung volumenya kan? Panjang, kali lebar, kali tinggi. Tinggal timbang massanya, terus hitung deh massa jenisnya. Iya sih, kalau kubus gampang. Tapi kalau bendanya aneh bentuknya, kayak batu kerikil atau kunci gitu, gimana ngukur volumenya? Ini dia ceritanya si Archimedes, ilmuwan Yunani kuno itu loh. Ada kisah legendarisnya. Jadi rajanya minta dia cek mahkota emas. Beneran emas murni apa dicampur logam lain. Tapi nggak boleh dirusak mahkotanya. Wah, gimana caranya tuh? Archimedes pusing awalnya. Sampai suatu hari, pas dia mau mandi, masuk ke bak yang penuh air, dia lihat airnya tumpah. Di situ dia dapat ide, Eureka, katanya. Apa artinya? Aku menemukannya. Dia sadar volume air yang tumpah itu sama persis dengan volume badannya yang masuk ke air. Keren kan idenya? Genius. Terus gimana dia pakai itu buat cek mahkota? Gampang, tapi cerdik. Dia timbang mahkota raja, terus dia ambil emas murni yang masanya sama persis. Dia celupin emas murni itu ke air penuh, terus dia ukur berapa banyak air yang tumpah. Itu kan volume emas murninya. Oke. Terus dia celupin mahkota raja. Kalau mahkotanya emas murni juga, harusnya air yang tumpah volumenya sama persis dong. Kan masanya sama. Tapi ternyata... Air yang tumpah lebih banyak. Betul. Air yang tumpah pas mahkota dicelupin lebih banyak. Artinya volume mahkota itu lebih besar dari volume emas murni dengan masa yang sama. Itu cuma mungkin kalau mahkotanya dicampur logam lain yang lebih ringan, yang masa jenisnya lebih kecil. Wah, ketahuan deh curangnya. Keren banget caranya. Jadi metode nyelupin benda buat ngukur volume ini masih dipakai ya? Masih banget. Namanya prinsip Archimedes atau metode perpindahan air. Biasanya pakai gelas ukur atau gelas berpancur gitu. Oke. Nah, konsep massa jenis ini katanya juga yang bikin benda bisa ngapung atau tenggelam ya? Tepat sekali. Ini aplikasi paling kelihatan sehari-hari. Aturannya simpel banget. Bandingin aja massa jenis benda sama massa jenis cairan atau gas tempat dia ada. Gimana bandinginnya? Kalau massa jenis benda lebih kecil dari massa jenis cairannya, dia bakal ngapung kayak kayu di air. Kalau massa jenis benda lebih besar dari cairannya, ya dia tenggelam kayak besi di air. Kalau sama persis? Oh, itu sebabnya kita bisa gampang ngapung di laut mati ya. Katanya airnya asin banget. Betul. Kadar garam di laut mati itu tinggi banget, jadi massa jenis airnya juga tinggi. Sekitar 1,24 gram per sentimeter kubik. Nah, massa jenis tubuh manusia rata-rata cuma sekitar 0,985. Lebih kecil kan? Makanya kita ngapung. Kebalikannya, besi massa jenisnya kan gede ya, sekitar 7,9. Makanya tenggelam di air yang massa jenisnya cuma 1. Iya, tapi uniknya, es massa jenisnya sekitar 0,92, lebih kecil sedikit dari air cair yang 1. Makanya, es ngapung di air. Ah, iya juga ya. Itu penting banget tuh buat kehidupan di daerah dingin. Nah, ini berlaku juga buat cairan sama gas lain kan? Berlaku dong. Kalau kamu coba tuang pelan-pelan cairan beda-beda yang nggak nyampur, kayak madu, sirup, air, minyak, ke satu gelas, mereka bakal misah jadi lapisan-lapisan. Berdasarkan massa jenisnya? Betul. Yang paling rapat kayak madu di paling bawah. Yang paling ringan kayak minyak di paling atas. Sama juga buat gas. Balon yang diisi gas helium bisa terbang kan? Iya. Itu karena massa jenis helium jauh lebih kecil daripada massa jenis udara di sekitar kita. Jadi si balon ngapung di udara, kayak kayu ngapung di air. Wah, keren banget ya. Ternyata dari konsep materi, partikel, perubahan, sampai massa jenis ini, semuanya nyambung dan bisa jelasin banyak hal di sekitar kita. Jadi kalau kita rangkum sedikit nih, apa aja sih poin pentingnya? Oke, jadi intinya gini. Semua yang ada di sekitar kita ini materi. Punya massa, ngisi ruang, materi ini isinya partikel kecil yang gerak terus. Cara partikel ini susunannya gimana, geraknya gimana, itu yang nentuin wujudnya. Padat, cair, atau gas. Terus, materi ini bisa berubah ya? Betul. Ada perubahan fisika, cuma ganti tampilan atau wujud, biasanya bisa balik lagi, kayak es mencair. Ada juga perubahan kimia, ini menghasilkan zat baru, nggak bisa balik lagi, kayak besi karatan. Dan terakhir, massa jenis. Iya, massa jenis atau kerapatan. Ini ngasih tahu seberapa padat partikel dalam zat itu. Konsep ini yang bantu kita ngerti kenapa benda bisa ngapung atau tenggelam. Pokoknya, pemahaman soal partikel ini jadi kayak kunci buat buka banyak rahasia fenomena fisika dan kimia. Dan pemahaman ini jadi penting banget ya kalau kita kaitin lagi sama isu besar yang disebut di awal sumber ini. Soal perubahan iklim sama es di kutub yang mencair. Tepat sekali. Dengan ngerti konsep tadi, kita jadi paham. Pemanasan global itu kan artinya suhu bumi naik, energi panas nambah. Energi ini diserap sama es di kutub. Akibatnya? Partikel es dapat energi, getarnya makin kencang. Terus lepas dari ikatannya, berubah jadi air cair. Meleleh dalam skala super besar. Akibatnya, serius banget, permukaan laut naik, banjir di mana-mana, cuaca makin aneh, dan habitat hewan kutub kayak beruang kutub, anjing laut, penguin jadi rusak. Waduh, dampaknya ngeri giber ya. Jadi konsep sains dasar ini nyambung banget ke masalah global yang nyata. Banget, makanya penting buat kita pahami. Nah, sebagai penutup nih, sekalian jadi bahan pikiran buat kamu yang dengerin. Di buku ini kan ada tantangan project gitu ya, buat ngerancang percobaan sederhana. Tujuannya nyari tahu faktor apa aja sih yang bisa bikin es batu lebih lambat mencairnya? Tantangan menarik itu. Coba deh kamu pikirin. Kalau pakai barang-barang yang ada di rumah aja nih sekarang, kira-kira faktor apa yang bakal kamu uji? Misalnya, wadahnya beda-beda, nggak rugah ya? Atau kalau esnya dibungkus sesuatu? Kain? Plastik? Aluminium foil? Atau ditaruhnya di tempat terang sama gelap? Beda nggak kecepatannya? Nah, itu bisa jadi bahan eksperimen seru tuh buat dicoba sendiri di rumah. Belajar sains sambil main-main sedikit. Betul. Sesuatu buat kamu eksplorasi sendiri